Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca terkait dengan Ustaz Imam Ahmad. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ra'ul ulama fi hadis al-musnad, pendapat-pendapat para ulama terkait dengan hadis-hadis yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad. Al-ulama'i ya hadis al-musnad salah satu ara. Para ulama terkait dengan hadis-hadis dalam musnad Imam Ahmad ada tiga pendapat. Haduha, pendapat pertama dari para ulama kita menyatakan anna jami'a ma fihi min al-hadis hujjatun. Bahwasanya semua apa yang dalam semua hadis-hadis yang dalam musnad Imam Ahmad itu adalah hadis-hadis yang merupakan hujjah. Asalnya yang kedua, anna fihi sahiha wa da'ifa wal maudhu'. Bahwasanya hadis dalam musnad Imam Ahmad itu ada yang sahih, ada yang ta'if, ada yang mudu. Waqad dhakar Ibn Jawzi bil mudu'at 29 hadithan minhu. Ibn Jawzi dalam kitabnya Al-Mudu'at menyebutkan 19 hadith mudu dari Musnad Ahmad. Wazad al-Iraqi alaiha 9 hadith. Dan Al-Iraqi menambah lagi 9 hadis. Wa jama'aha fi juz'in, dan beliau kumpulkan di satu juz, ini buku tersendiri. Berarti 27, seorang ini 28 hadis. Maudhu 19 dari Ibn Jawzi ditambah oleh beliau 9. 28. Al-qawlu tsalits, pendapat ketiga, anna fihi as-sahiha wa dha'if alladhi yaqrabu min al-husni wa laysa fihi mawdu'un. Bahwasanya dalam kitab musnad ada hadis sahih, ada hadis dha'if yang mendekati hasan, tidak ada padanya hadis maudhu'. Waqad dhahaba ila hadzal qaul Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berpendapat yang pendapat ketiga ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Madzhabi wal Hafidz Ibnu Hajar wasyuti. Waqad Syaikhul Islam syartu Ahmad bil musnadi aqwa min syart Abi Dawud bisunanihi. Syarat Imam Ahmad di dalam memasukkan hadis di musnadnya itu lebih kuat daripada syarat Abu Dawud dalam kitab sunannya. Waqad ra'a Abu Dawud an rijalin a'rada anhum bil musnad. Abu Dawud telah meriwayatkan dalam sunan dari orang-orang dari para perawi yang Imam Ahmad berpaling dari mereka di dalam musnadnya. Abu Dawud masih meriwayatkan dari beberapa orang yang Imam Ahmad tidak mau meriwayatkannya. Waqad syarata Ahmadu fil musnadi an la yarwiya anil ma'rufin bil kadhib indah. Imam Ahmad telah mensyaratkan dalam kitab mustadnya tidak akan meriwayatkan dari orang-orang yang ma'ruf dengan kedustaan di sisinya. Wa in kana fi dhalika ma huwa dha'if. Walaupun ada yang dhaif dalam hadis dalam kitab mustadnya Imam Ahmad. ثم زاد عليه ابنه عبد الله. Kemudian putra beliau Abdullah bin Ahmad menambah, ya, menjadi Zawaid bin Ahmad. Abu Bakar al-Qutai juga menambah ziyadat dhammat ilaihi. Wa fiha kathir min al-ahadith mawdu'ah. Dan pada tambahan-tambahan inilah ada hadis-hadis maudhu. Wa dhanna man la ilma indahu, sehingga orang yang tidak tahu terkait dengan bahwasanya Imam Musnad Ahmad ini ada dua tambahan. Ada ziyadat Abdullah bin Ahmad dan ada tambahan dari Abu Bakar al-Qutai. Orang yang tidak tahu mengira anna dhalika min riwayat Ahmad bin Musnadah, itu adalah riwayat Ahmad. Pada itu adalah ziyadat dari Abdullah bin Ahmad dan kemudian ziyadat dari Abu Bakar al-Qutai. Al-Iraqi dalam At-Taqyid wal-Idhah menyebutkan di antara contohnya ada hadis ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwan. Ra'aitu Ibn Auf yadkhulul jannata habwan. Hadis ini Imam Muhammad sendiri menyatakan hadis min riwayat Imarah Ibnu Zaidan, dan Imarah itu jarwi hadis Al-Kadib wal Manakir. Ra'aitu Ibnu Auf yadkhulul jannata habwan, hadis munkar bi sanadihi Imarah bin Zaidan. Dan Imam Ahmad sendiri menyatakan Imarah itu yarwi manakir wal-kadib. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa bima dzakarahu syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala, dengan apa disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yatabayyanu annahu yumkinu at-tawfiqa, maka jelaslah mungkin ditaufiq, dipertemukan bainal ara' tsalatsah, antara tiga pendapat yang ada. Wa man qala inna fi sahih wa dha'if, yang menyatakan dalam musnad itu hadis sahih dan dha'if, la yunafi al-qawla bi anna jami'a ma fihi hujjatun, tidak menafikan bahwasanya semuanya dalam musnad itu adalah hujjah. Li anna dha'ifa jika sar hasan ghairi yakun hujjatan, karena dhaif itu bila telah menjadi hasan ghairi maka dia menjadi hujjah. Wa man qala inna fihi al-mawdu'a, adapun orang menyatakan dalam musnad itu ada hadis mawdu, humila ala ma fi ziyadat Abdullah wa Abu Bakar al-Qutain, maka dibawakan ucapan beliau kepada hadis-hadis tambahan yang dibawakan oleh Abdullah bin Ahmad dan Abu Bakar al-Qutai, bukan pada asal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wa sannafa al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah kitaban sammahu al-Qawl Musaddad fi dhabbi, atau al-Qawl Musaddad fi dhabbi anil musnad, dhakar fihi al-hadith التي حكم العراقي عليها بالبدع وأضاف إلى 15 حديثا مما ذكره ابن الجوزي Ya, boleh sebutkan dalam kitab tersebut beberapa hadis yang dihukumi oleh Iraqi sebagai hadis maudhu. Kemudian beliau tambahkan dengan 15 hadis yang disebutkan Ibnu Jauzi. Wahai 14 hadisan. Bi juz'in, di satu juz samahu al-laylul mumahad. Hada waqad tanawara ulama fi hada al-musnad. Ya, para ulama telah saling ya menerima, mengajarkan kitab musnad ini berkhidmah bitasnif alai, ya, membuat karya-karya terkait dengan musnad Ahmad. Ma baina mukhtasarin lahu wa syarihin wa fassirin wa murattibin. Ada yang meringkasnya, ada yang mensyarahnya, ada yang menafsir dan menyusunnya. Wa min ahsaniha al-Fath Rabbani li tartibi musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani alladhi alafahu Ahmad bin Rahman al-Banna Asy-Syahir Yusa'ati ja'alahu sab'at aqsamin, menjadikan 7 qism. Awaluha qismut tauhid wa usuluddin, wa akhiruha qismul qiyamah wa ahwalul akhirah. Wa ratabu ala al-abwab tartiban hasanan. Ya, beliau susun dengan berdasarkan bab-bab dengan susunan yang bagus. Wa tamahu bi wadi'i syarhin alaih, dan beliau sempurnakan dengan meletakkan syarah kepada hadis tersebut. Samahu bulugul amani min asraril fathi rabbani wa huwa ismun mutabiq li musamma. Kitab ini kitab yang judulnya, namanya sesuai dengan ya bobot nilai kitabnya, ini namanya. Mufidun jiddan, berbeda sekali. Minan nahiyatain, dua sisi, dari hadis, dari sisi al-hadithiyah wal fiqhiyah walhamdulillah bil alamin. Yang saya sampaikan kemarin, tentu kita para thullabul ilmi juga terbantu terkait dengan takhrij musnad. Disebutkan ya tahqiq dari hadisah sekarang 50 jilid membantu para thullabul ilmi untuk mengetahui takhrij dari hadis Imam Ahmad. Qala Ahmad bin Hanbal huwa al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Marwazi thumma al-Baghdadi. Ulid sana 64 wa 100 fi Marw. Thumma humila ila Baghdad wa huwa radhi'un. Beliau lahir di Marwa tahun 164 Hijriah, kemudian dibawa ke Baghdad dalam keadaan masih menyusui. Masih dalam keadaan menyusu kepada ibunya. Waqila ulida fi Baghdad nasha'a yatiman wa tafa al-bilada wal afaqa li talabil hadith. Ada yang menyatakan beliau lahir di Baghdad. Beliau tumbuh dalam keadaan sebagai yatim. Beliau berkeliling negeri ke penjuru dunia untuk mencari hadis. Fasami'a min masyayihil asr. Beliau mendengar hadis dari syaikh masyayih di zamannya, Al-Hijaz wal-Iraq wal-Syam wal-Yaman. Wa ana 'inayatan 'azimatan bi sunnah wal fiqh. Beliau memberikan perhatian yang besar kepada sunnah dan kepada fiqh. Hatta 'addahu al-hadis, sehingga al-hadis menganggapnya sebagai imamahum wa faqihahum, sebagai imam ahli hadis dan faqihnya ahli hadis. Qad asna lil ulama fi 'asrihi wa ba'dah. Telah memuji beliau para ulama di zaman beliau dan setelahnya. Faqala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kharajtu min al-Iraq. Aku keluar dari Irak. Fama ra'aitu rajulan afdala wala a'lama wala awra'a wala atqa min Ahmad bin Hanbal. Aku keluar dari Irak. dalam keadaan aku tidak mengetahui seorang yang lebih afdal, lebih alim, lebih wara' dan lebih bertakwa dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini persaksian guru beliau rahimahullah. Waqala Ishaq bin Rahawi, Ishaq bin Muhammad Al-Hanthali, Ahmad hujjatun bain Allah bin abidihi fi ardih. Imam Ahmad adalah hujjah, ya, antara Allah dan hamba-hambanya di buminya. Waqala bin Madini rahimahullah, inna allaha ayyad hada dina bi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ya mazriddah wa bi Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya malmihnah. Masyhur, Allah menguatkan agama ini dengan Abu Bakar As-Siddiq di hari munculnya orang-orang yang murtad ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dan Allah menguatkan agama ini dengan Ahmad bin Hanbal di hari mihnah, di saat-saat dahsyatnya fitnah Mu'tazilah yang menyiarkan hakul Quran. Maka Dzahabi rahimahullah taala intahat ilaihi al-imamatu fil fiqh wal hadis wal ikhlas wal wara. Ya, telah sampai kepada beliau puncak keimaman, ya, dalam fiqh, hadis dan keikhlasan serta kewara. Wa ijma'u ijma' para ulama ala annahu thiqatun hujjatul imam. Tufiya fi Baghdad, beliau meninggal di Baghdad sana 41 200 di tahun 241 Hijriah, an sab'ah wa sab'ina aman, dalam usia 77 tahun. Wa khalafa li da'imati ilman katsiran. Beliau meninggalkan untuk umat ini ilmu yang banyak. Wa manhajan qawiman, dan manhaj yang kuat.